di dalam jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Jubaidah. Terlukis wajahmu, Jubaidah.